إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كده لنجدكم كجين كتاب شرح عقيدة الطحاوية sampai pada ucapan الشارح رحمه الله فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق. Khonifuddin a'azakumullah, masih berkaitan dengan pembahasan yang kemarin, yakni pembahasan tentang adanya beberapa orang munafikin yang Allah katakan yasudduna 'anka sududa, yang mereka akan menghalangi engkau wahai Rasul dengan benar-benar penghalangan, yakni menghalangi dengan benar-benar menghalangi. Yasudduna 'anka sududa, tidak mau menerima apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Namun ketika mereka ditegur, mereka menjawab in aradna illa ihsanan wa taufiqa, sesungguhnya kami menghendaki kebaikan, niat kami baik dan niat kami adalah taufiq, mencocokkan. Ternyata yang dimaksud taufiq, karena secara makna bisa bermakna taufiq, yakni kecocokan dengan apa yang Allah kehendaki, tapi bisa pula makna taufiq mencocoki hawa nafsu mereka, mencocoki pikiran mereka, mencocoki ilmu kalam yang mereka punya, mencocoki teori-teori yang mereka punya. Dan ternyata bukan yang pertama yang dimaksud, bukan mengharapkan taufiq dari Allah SWT, tapi mereka justru menghendaki taufiq, kecocokan dengan apa yang mereka pikirkan, sehingga ayat dan hadis ditahrif oleh mereka, diseret ke sana kemari, dicocokkan dengan pikiran mereka, dicocokkan dengan ilmu kalam yang mereka punya dan seterusnya. Sehingga apa yang Allah katakan tentang mereka, yasudduna 'anka sududa, dan apa yang Allah katakan tentang mereka, bahwa mereka pasti beralasan in aradna illa ihsanan wa tawfiqa, termasuk di dalamnya kata beliau. Kullu, setiap orang yang talaba an yakum fi syai'in min amriddin ghaira ma ja'a bir rasul. Semua orang yang ingin menghukumi sesuatu tetapi bukan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang yadhunnu anna dhalika hasan, yang menganggap bahwa itu adalah bagus. Kalau pakai hadis terlalu kaku, kalau pakai dalil terlalu kaku, terlalu keras. Sebaiknya kita begini saja, sebaiknya kita begitu saja dengan pikiran mereka sendiri. Dan mereka menyatakan inna dhalika hasan, bahwa yang demikian bagus. Wa anna dhalika jam'un baina ma ja'a bihi ar-rasul wa baina ma yukhalifuh, dan ini adalah tengah-tengahnya, yakni pendapat yang bijak yang tengah-tengah antara apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan apa yang dikatakan oleh para penentangnya. Kita tengah-tengah. Kita ambil jalan tengahnya. Bagaimana jalan tengahnya? Kita seret makna hadis agar dicocoki atau mencocoki kemauan mereka. Ini taufik yang mereka maksudkan. Maka setiap orang yang menghukumi demikian, mereka terkena. Terkena apa yang dimaksud oleh Allah SWT dalam ayat tadi. Bahwa mereka menginginkan ihsanan wa taufiqa. Qul inna a'udzukum Allah. Kaum muslimin yang saya hormati. Qala innama wa anna dhalika jam'u ma baina ma ja'a bihi ar-rasul wa baina ma yukhalifuhu falahu nasibun min dhalik. Maka semua orang yang menginginkan untuk menghukumi sesuatu tapi tidak mau dengan ayat dan hadis dan menginginkan agar menyeret ayat dan hadis agar cocok dengan apa yang dimaukan oleh manusia atau apa yang dimaukan oleh hawa nafsu, maka mereka lahu nasibun min dhalik. Mereka terkena ayat tadi. Berarti mereka termasuk ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Berarti termasuk ayat ini. Kata Allah, tidak akan kau lihat mereka-mereka yang mengaku beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu, nabi-nabi sebelummu, ternyata mereka yuriduna an yatahakamu ila taghut. Ternyata mereka lebih menginginkan untuk berhukum dengan taghut. Sehingga bisa saja yang namanya taghut dalam bentuk manusia, bisa juga taghut dalam bentuk hawa nafsunya sendiri. Yani dia tidak mau tunduk pada Quran dan Sunnah, tapi lebih memilih untuk berhukum dengan taghut. Yani apa yang dipikirkannya sendiri. Apa yang disukai dengan hawa nafsunya sendiri. Kemudian berupaya ayat dan hadis hanya dijadikan stempel. Dijadikan stempel oleh mereka. Yani dia berpendapat dulu dengan pendapat hawa nafsunya. Menurut saya rasa, saya pikir begini. Kemudian baru cari ayatnya. Baru cari dalilnya sebagai stempel. Coba lihat. Kalau enggak ada ayatnya, enggak ada hadisnya, dicari yang mirip. Kalau enggak ada yang mirip, dicari yang bisa ditakwilkan. Ini ayat ini maksudnya seperti apa yang saya katakan. Ini hadis ini seperti apa yang saya katakan maksudnya. Kamu harus ngerti. Yang dijadikan sebagai stempel saja bahwa apa yang saya katakan dengan hawa nafsu saya itu benar. Khonibina azakumullah, mereka lah yang terkena ayat tadi. Yuriduna an yatahakamu ila taw. Wa inna ma waqa'a at-taqsir min katsirin minal muntasibin ilaihi. Adapun mereka semestinya mengambil dan tunduk dari apa yang Allah turunkan Al-Qur'an dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, karena itulah sesuatu syariat yang kamil yadkhul fihi kullu haqq. Syariat yang sempurna yang di dalamnya seluruh kebenaran. Seluruh hak ada dalamnya. Enggak perlu mencari dari selain Quran dan Sunnah. Tetapi kenyataannya, sebagian mereka-mereka yang membawanya, membawa ayat dan hadis, ternyata waqa'at taqsir. Terjadi padanya kekurangan-kekurangan. Padahal mereka minal muntasibina ilaih. Padahal mereka termasuk orang-orang yang mengaku-ngaku, menasabkan dirinya kepada ilmu tadi. Apakah sebagai ulama, kiai, sebagai ustaz, sebagai ahlul ilmi, atau sebagai mujahid dakwah, atau sebagai juru dakwah, dan sebagainya, gelar-gelar yang menunjukkan kalau mereka itu mengaku punya ilmu syariat. Ternyata sebagian mereka lam ya'lamu ma ja'a bir rasul fi katsirin minal umur. Ternyata mereka tidak mengenali sebagian besar dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al umur al kalamiyah wal i'tiqadiyah. Enggak mengerti urusan-urusan akidahnya, enggak mengerti urusan-urusan apa yang ada di dalamnya. Wala fi katsirin minal ahwal al ibadiyah, demikian pula sebagian urusan-urusan ibadah juga enggak ngerti. Wala fi katsirin minal imarati siyasiyah, juga dalam urusan imarah, urusan kepemerintahan, tata negara dalam Islam juga enggak ngerti. Aw nasabu ila syariati rasul, atau mereka menisbatkan dirinya kepada syariat. Menisbatkan kepada syariat, yakni ahli syariah. Yakni dia mendapatkan titel yang tinggi, doktor kuliah syariah. Masya Allah. Doktor di bidang usuluddin. Doktor di bidang ini dan bidang itu. Agama. Dalam agama Islam. ternyata mereka dalam keadaan tidak mengerti sebagian besar apa yang ada di dalamnya. Bidhannihim wa taqlidihim ma laisa minha. Kenapa kok mereka demikian? Kok mereka justru meninggalkan sebagian apa yang ada dalam syariah, padahal dia sudah dikenal sebagai pembawa syariah, ahli syariat, atau kalimat-kalimat sejenisnya. Kenapa mereka bisa rusak? Kenapa mereka dalam keadaan bisa menyimpang jauh dari apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya? Karena mereka meyakini sesuatu, yang sesuatu ini akan merusak semua ilmu yang dia punya. Bidhannihim wa taqlidihim. Karena prasangka mereka dan taklidnya mereka pada perkara yang bukan dari syariat. Wa akhraju anha katsiran mimma huwa minha. Dan sebaliknya, dikeluarkan apa yang ada dalam syariat. Sebagian dari syariat dikeluarkan, yang bukan dari syariat dimasukkan. Sehingga ketika dia kuliah untuk mencapai gelar doktor, itu membahas ilmu yang bukan dari Quran, bukan dari sunnah. Bahkan dijadikan ilmu yang utama, yaitu ilmu filsafat, kata mereka. Ilmu kalam, ilmu ngomong cuap-cuap. Dari mana ini ilmu? Dari qala Allah, qala Rasul? Tidak sama sekali. Bukan dari Quran, bukan dari sunnah, bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in, bukan dari tabi'in, bukan dari para ulama ahlu sunnah. Tetapi dari mereka, dari kaum Yunani, dari Aristo, Aristoteles mereka bilang, dari Plato, dan sejenisnya. Dari orang-orang kafir Yunani. Akhirnya apa yang mereka sudah pahami dari Quran dan sunnah, ditafsirkan dengan ilmu filsafat, dengan ilmu mantik yang mereka punya. Qul inna a'udzubikumullah. Akhirnya apa yang bukan dari Islam dimasukkan ke dalam Islam, dan sedangkan apa yang ada dalam syariat Islam dikebiri, dikurangi, dikurangi, dikurangi. Fa bisababi jahli haula'i wa dhalalihim wa tafriṭihim. Dan karena kurangnya mereka, bodohnya mereka, menyimpang dan sesatnya mereka, bisababi udwani ulaika wa jahlihim, karena bodohnya mereka dan permusuhan mereka kepada hadis-hadis, kathuran nifaq. Akhirnya terjadilah kemunafikan-kemunafikan. Wadarasa kathirun min ilmi risalah. Akhirnya hilang sedikit demi sedikit, hingga menjadi banyak yang merupakan ilmu ar-risalah. Akan hilang ilmu risalah. Kebanyakan dari ilmu risalah, ilmu rasul, mulai kurang sedikit demi sedikit, hilang, hilang, hilang, hilang. Sehingga kamu lihat penampilan mereka yang katanya doktor syariah atau doktor usuluddin atau doktor-doktor yang mereka jebolkan, yang mereka keluarkan dari kampus-kampus mereka, berbeda sekali keadaannya dengan para ulama ahlus sunnah dari semua sisinya. Cara bicaranya berbeda, cara berpakaiannya berbeda. Semuanya berbeda. Majelisnya berbeda. Kenapa demikian? Karena mereka tidak menggubris pakaian syariat Islam, enggak mereka bahas. Sunnah-sunnah dalam dirinya tidak dibahas. Jangankan bicara jenggot, bicara isbal, nada. Enggak ngerti mereka. Padahal doktor, enggak paham sama sekali. Kenapa terjadi demikian? Karena dirusak oleh ilmu filsafat. Sehingga apakah yang ada di Mesirnya sana, ataupun yang taklid kepada apa yang di Mesir sana, sama di seluruh dunia. Mereka-mereka yang membuat kampus-kampusnya dengan model seperti itu, dimasukkan filsafat di dalamnya, hasilnya hampir sama. Gelar-gelar mereka dapat, tapi ilmu syariah nol. Tapi mereka enggak nol kok. Mereka punya, mengerti Quran, mengerti sunnah, iya. Tapi Quran dengan tafsiran batil dari mereka. Hadis dengan tafsiran batil dari mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah. Dari mulai mereka-mereka mempelajari di dedengkotnya di kalangan Yahudi orientalis sana, sampai ke Mesir, sampai ke Indonesia sama. Cetakannya sama. Islam rasionalis. Islam yang berupaya dicocok-cocokkan dengan rasio mereka, akhirnya mereka sesat dan menyimpang. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kalimat-kalimat dari mereka yang kufur sudah terlalu sering kita dengar. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. T besar dan T kecil ada. Sudah lewat. Habis itu di sana, di Bandung, kalimat anjing hu akbar, geger, masuk koran. Itu bukan yang pertama, Pak Wartawan. Kuno. Kuno dari dulu, dari zaman kaum filsafat mulai muncul, ketika buku-buku filsafat diterjemahkan dalam bahasa Arab, saat itulah kerusakan di dalam Islam, saat itulah dimulai kerusakan-kerusakan Mu'tazilah. Kerusakan Mu'tazilah masuk dalam Islam ketika diterjemahkannya kitab-kitab Yunani, kitab-kitab filsafat. Maka mulai mereka memunculkan istilah-istilah yang aneh. Allah fi kulli syai'in wa ma'a kulli syai'. Allah adalah di segala tempat dan bersama setiap sesuatu. Bahasa apa ini? Bahasa ilmu kalam, bahasa mantik. Allah tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana. Itu bahasa apa itu? Bahasa mantik. Tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana. Apa maksudnya? Ikhwanuddin a'azzakumullah, kalimat-kalimat kufur yang mereka ucapkan adalah kalimat-kalimat yang merupakan hasil dari bibit-bibit Mu'tazilah dari filsafat. Qala rahimahullah, berkata kemudian rahimahullah, bal innama yakunul bahth at-tam wa nadhar al-qawi wal ijtihad al-kamil fi majahib ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam liyu'lam wa yu'taqad. Bahkan sesungguhnya yang namanya pembahasan yang sempurna dari kitab was sunnah, wan nadharul qawi, dan memahaminya dengan jeli, dengan kuat, wal ijtihadul kamil, dan bersungguh-sungguh berijtihad untuk mencari yang paling rajih, fi ma jaa bir rasul, dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu tujuannya adalah liyu'lama wa yu'taqad wa yu'mal bihi zahiran wa batinan. Apa tujuannya? Tujuannya untuk diketahui, kemudian diyakini, dan kemudian diamalkan. Bukan untuk dikritik. Studi kritis terhadap hadis. Ini ketularan. Ketularan mereka. Siapa mereka? Kaum orientalis. Kaum-kaum kafir ketika baca Quran, mempelajari Quran di kampus-kampus Islam. Untuk apa kira-kira? Mereka Nasrani. Mereka Yahudi. Tapi mempelajari Islam. Kira-kira tujuan mereka apa? Tujuannya apa yang kira-kira bisa menjadi senjata untuk menjatuhkan Islam? Yang gak dapat. Gak dapat karena isinya adalah kebenaran di dalamnya. Maka mereka berupaya untuk bisa menarik makna-makna tadi kepada makna-makna yang salah. Ini orang kafir. Lah kemudian kaum musliminnya. Belajarnya bukan kepada para ulama ahlu sunnah, tapi belajarnya kepada mereka. Kepada orang-orang orientalis tadi, akhirnya ketularan. Ketika membaca Quran, baca hadis, itu bukan mencari kebenaran, tetapi mengkritisi, kata mereka. Kalau sudah ada istilah kritis, itu keren. Kita jangan takut, kita harus kritis. Terhadap hadis juga, iya terhadap hadis juga, kalau gak cocok dengan akal, buang. Maka tokoh mereka berkata, kalau ada hadis yang bertentangan dengan akal, hituhu ala rijlaik. Kalau ada hadis yang bertentangan dengan akal, jangan tanya saya atau dhaifnya, letakkan di bawah kakimu dan injak. Khalil ibn a'azakumullah, yang begini dikatakan kritis oleh mereka. Dikatakan masya Allah tidak taklid, kritis. Muncul buku-buku studi kritis terhadap hadis, perlu dikritik hadis itu. Khalil ibn a'azakumullah, hanya mereka enggak berani menyatakan studi kritis terhadap Quran. Coba berani enggak? Biar jelas kafirnya menyatakan studi kritis terhadap Quran. Quran itu perlu dikritisi juga. Ikhwan ibn a'azakumullah, sesungguhnya mereka sudah demikian, tetapi mereka mengistilahkan tafsir. Studi kritis terhadap tafsir. Tafsir itu jangan terlalu kaku. Pokoknya apa dari salaf terima, apa dari salaf terima, apa dari mereka terima. Jangan begitu katanya. Maunya apa kata Quran jangan langsung diterima. Tapi mereka istilahkan tafsir dari salaf terhadap Quran jangan diterima. Kita ambil Qurannya dan kita bumikan. Kita bumikan Al-Quran. Muncul buku membumikan Al-Quran. Apa maksudnya? Disesuaikan, dicocokkan, ditarik-tarik untuk cocok dengan adat istiadat bangsa Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Kok berani? Mulai mereka mengkritik lagi hukum waris. Al-Quran dikritik lagi, cuma tidak terang-terangan menyatakan studi kritis terhadap Quran, tapi mengatakan reaktualisasi ajaran Islam. Masya Allah, ajaran Islam perlu direaktualisasi. Keterlaluan. Wallah keterlaluan. Setan apa, iblis apa yang merasuk pada orang ini, pada para Mu'tazilah, para aqlaniyun, para rasionalis, yang mereka berani menyeret-nyeret Quran dan Sunnah untuk dicocokkan dengan akal-akal mereka. Dan mereka tinggalkan tafsir yang hak, yang dipahami oleh para sahabat, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman mereka, ditinggalkan, ditolak, dicerca, dihina dengan kata-kata kuno, kumuh dan seterusnya. Kemudian mereka berupaya untuk cerdas katanya dengan menyeretnya kepada makna-makna lain yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Qulana a'udzubikumullah, padahal harusnya seorang muslim mukmin ketika baca Quran, ketika baca hadis yang sahih dalam Bukhari, dalam Muslim atau dalam kitab-kitab sahih, harusnya mereka membacanya dengan niat saya ingin mengetahui, kalau sudah tahu diyakini, kalau sudah yakin dikerjakan. Begitu. Bukan membaca untuk cari yang mana yang cocok, yang mana yang kira-kira pas buat saya, yang mana yang kira-kira kita bisa ambil sebagai qulana'azakumullah sebagai bahan penelitian ilmiah katanya. Seakan-akan ayat dan Quran pun tidak bisa diterima kecuali kalau sudah melewati penelitian ilmiah. Urusan mereka, urusan-urusan ilmu yang umum, memang begitu. Harus ada pembuktian-pembuktian ilmiah, harus ada pemeriksaan-pemeriksaan ilmiah, harus dibikin berbagai macam percobaan-percobaan. Tidak boleh sekali percobaannya, harus sekian. Apakah Al-Quran dan Sunnah juga harus begitu? Dibikin dulu percobaan praktek-praktek dan oh ternyata keliru, kita tafsirkan kepada tafsir yang kedua, oh ternyata salah, tafsirkan kepada tafsir yang ketiga. Qulana'udzubikumullah. Padahal sudah ada tafsirnya yang sangat jelas dalam Sunnah. Dan sudah ada tafsirnya yang sangat jelas dari Quran dan Sunnah, dari apa yang dipraktikkan oleh salaf, oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan kenapa kita katakan dari salaf? Karena Allah memuji mereka. Siapa yang memuji kalian? Apakah turun ayat memuji kalian, wahai aqlaniyin, wahai para rasionalis? Apakah turun ayat yang menyatakan tentang kalian? Tidak ada. Tapi para sahabat sangat banyak ayatnya, dan juga Rasulullah SAW menyatakan tentang mereka bahwa mereka adalah umat yang terbaik. Dan Allah juga menyatakan radhiyallahu anhum wa radhu'an, untuk menerangkan kepada kita dan kalian wahai muslimin, bahwasanya yang namanya orang-orang yang pas dalam menerapkan Quran, yang tepat dalam menerapkan ajaran Rasulullah adalah mereka. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Mereka as-sabiqin al-awwalin. Mereka yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Muhammadan Rasulullah walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya. Disebut yang bersamanya. Apakah kurang jelas? Amala qulubihim akinnah, atau dalam hati mereka ada tutupan-tutupan. Ada syahwah, enggak bisa lihat, enggak bisa memahami, enggak bisa mengerti. Sekarang saya tanya, yang cerdas itu kamu apakah ahlu sunnah? Yang memakai akal, kalian apa ahlu sunnah? Kok kalian punya akal yang katanya jenius, cerdas, memahami ayat ini enggak paham? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Rasulullah dan yang bersamanya. Kemudian as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal anshar. Gamblang, jelas. Demikian pula ucapan Rasulullah, khairun nasi qarni. Generasi-generasi manusia yang terbaik adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian berikutnya. Itu juga jelas. Apa hikmahnya di balik itu juga jelas. Yani ikutilah jalan mereka dalam memahami Quran wa sunnah. Khana bin na'azakum la waqa'at taqsir. Terjadinya kekurangan, penyimpangan, kesesatan gara-gara mereka mencampur adukkan antara Quran dan Sunnah dengan ilmu kalam, ilmu mantik. Wa in kana, dikatakan wa in kana al-'abd ajizan. Sekarang kalau tidak mampu, tujuannya tadi sudah jelas, li yu'lam wa yu'mal bihi au yu'taqad wa yu'mal bihi zahiran wa batinan, bahwa dipelajarinya Quran dan Sunnah untuk dipahami, dimengerti, diyakini, kemudian diamalkan secara lahir dan batin. Fayakunu tuliya haqqa tilawatih, maka itulah yang dikatakan tilawah. Tilawatul Quran haqqa tilawatihi adalah membacanya, memahaminya, meyakininya dan mengamalkannya. Itu yang dikatakan haqqa tilawatih. Wa an la yuhmal minha syai', dan jangan diabaikan sedikit pun daripadanya. Dari Quran dan Sunnah jangan diabaikan sedikit pun. Qala rahimahullah, berkata Asy-Syarih Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah, kalau tidak mampu bagaimana? Kita membaca, ngerti, tapi belum mampu mengerjakan. Wa in kana al-'abd 'ajizan an ma'rifati ba'd dzalik, kalau seorang hamba enggak mampu mengerjakan sebagian dari syariat yang dia pahami, awil 'amal bihi, atau tidak mampu untuk mengamalkannya, fala yunha 'amma 'ajiza 'anhu mimma jahabir rasul, maka jangan dilarang orang lain yang mampu. Kalau kamu tidak mampu, jangan larang orang lain yang mampu untuk mengerjakan apa yang dibawa oleh Rasul. Bal hasbuhu an yusqat anhu al-laum wal li'ajzihi. Maka orang yang tidak mampu haknya dimaklumi dan tidak dicerca. Karena dia tidak mampu. Lakin alaihi an yafrah biqiyami ghairihi. Tetapi semestinya orang tadi gembira kalau ada orang lain yang menegakkannya. Itu baru mukmin. Baru orang yang dikatakan ahlus sunnah, dia tidak mengerjakan karena sesuatu hal yang dia tidak sanggup mengerjakannya. Dia dalam keadaan tidak mampu. Tapi kalau orang lain mengerjakannya, dia senang. Alhamdulillah, Masya Allah, si fulan sudah mengerjakan sunnah ini. Bukan ketika dia alasannya saya tidak bisa, saya tidak mampu, kemudian ketika ada orang lain mengerjakannya, ada apa kamu mengerjakannya demikian? Untuk apa? Bukankah ini begini memberatkan? Bukankah ini melelahkan? Bukankah Islam itu mudah? Loh, mudah dan susah tergantung bagaimana kamu. Kalau syariatnya sudah pasti mudah. Syariatnya sudah pasti mudah. Karena Rasulullah menyatakan, inna hadad din yusrun. Dan Allah pun mengatakan dalam Quran berkali-kali tentang mudahnya ayat-ayat ini, mudahnya syariat ini. Allah tidak menginginkan kesusahan. La yuridu bikumul usr. Allah yuridu bikumul yusr. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesusahan. Berarti syariat Islam yang lengkap, sempurna dari Quran dan Sunnah, mudah. Hanya saja, orang yang memiliki penyakit nifaq, yang malas mengerjakannya, berkata, ini berat, susah. Bagi dia, bagi orang mukmin mudah. Bagi kekuatan badannya manusia, kekuatan tangannya, kekuatan kakinya, kekuatan lidahnya, kekuatan matanya, kekuatan telinganya, yang Allah telah ciptakan, pasti mampu dan mudah baginya. Enggak akan menyiksanya. Sholat 4 rakaat. Apa menyiksa seseorang? Sholat 4 rakaat di waktu asar, apakah menyiksa seseorang? 3 rakaat di waktu maghrib, 2 rakaat di waktu subuh, 4 rakaat di waktu isya, apakah memberatkan? Apakah menjadi orang yang sehat jadi sakit gara-gara banyak sholat? Tidak. Secara fitrah dan khilqah yang Allah ciptakan itu mampu, mudah baginya. Hadirin azakumullah, aneh memang kalau giliran perintah-perintah Allah dikatakan berat, susah dan sebagainya. Tetapi giliran perkara-perkara yang sesat, menyimpang, mereka mampu. Sholat 100 rakaat mampu. Beberapa kelompok sesat sholatnya 100 rakaat. Berapa kelompok sesat berzikirnya 70 ribu kali. Mampu. Kok tidak berkata kalau itu berat? Kenapa enggak mengatakan kalau itu menyiksa, memberatkan dan seterusnya? Bahkan berupaya untuk satu nafas. Sekian ribu kali la ilaha illallah dalam satu nafas. Bukan penyiksaan itu. Penyiksaan. Tetapi kenapa enggak dikatakan inna din yusrun? Khana bin na'azakumullah. Tetapi ketika ahlu sunnah menerangkan ini sunnah, ini perintah dari Allah, ini perintah dari Rasulullah, ini ajaran Islam, mereka menjawab, oh itu susah, Islam itu mudah, enggak menyusahkan. Islam itu ringan, tidak memberat-beratkan. Khana bin na'azakumullah. Karena memang fi qulubihim marad. Karena dalam hati mereka ada penyakit, sehingga tolok ukurnya aneh. Kalau melihat ahlu sunnah mengerjakan sunnah, dikatakan memberat-beratkan. Kalau melihat ahlul bid'ah yang mengerjakan berbagai ibadah yang aneh-aneh, yang sangat berat menyiksa, mereka hanya berkata, itu kan pendapat mereka. Masing-masing punya pendapat. La haula wa la quwata illa billah. Barometernya telah rusak. Mi'yaruhum fasid. Tolok ukurnya sudah susah, sudah salah. Qala rahimahullah, kalau kamu tidak mampu, maka hendaklah kamu berupaya ketika mampu. Dan jangan menghalangi orang untuk mengerjakan kalau orang itu mampu. Dan kalau kamu tidak mampu, keyakinanmu harus tetap bahwa ini baik, ini sunnah, ini ajaran Nabi. Sehingga kalau ada orang lain yang mengerjakan, yafrah bihi. Dia gembira dengannya, wa yarda bidzalik dan ridha dengannya, wa yawaddu an yakuna qa'iman bihi dan dia bercita-cita berangan-angan kapan saya bisa mengerjakan seperti fulan, kapan saya bisa mengerjakan sunnah itu seperti mereka. Wa an la yu'min bi ba'dihi wa yatruk bi ba'd. Dan hendaklah jangan menerima syariat sebagiannya, menolak sebagiannya. Sebagai mereka, sebagaimana mereka-mereka yang kafir, munafik, yang mereka mengambil sebagian kitab. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mengambil beriman kepada sebagian kitab, wa yakfuruna bi ba'd, tetapi mengkufuri sebagian lainnya. Jangan. Seorang mukmin menerima seluruhnya. Apa yang tidak mampu dikerjakan, minta ampunlah pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap keyakinannya bahwa itu hak. Suatu saat saya akan kerjakan kalau saya mampu. Dan kalau ada orang lain mengerjakannya, gembiralah, dukunglah, ridailah, masya Allah, si fulan telah mampu mengerjakannya. Demikian semestinya terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa an yusana an yudkhal fihi ma laysa minhu. Dan semestinya seorang mukmin menjaga agama ini agar jangan masuk ke dalamnya perkara-perkara yang bukan dari agama. Jangan masuk di dalamnya perkara-perkara yang bukan dari Quran, bukan dari sunnah. Jangan masuk padanya perkara-perkara yang merupakan dakhil. Ya, ini penyusup yang masuk ke dalam ajaran Islam, padahal bukan dari ajaran Islam. Hati-hati, jaga. Saling mengingatkan, jangan, itu bid'ah, itu bukan dari ajaran Islam. Jangan, itu bid'ah, itu dari ajaran Yunani. Jangan, itu ulang tahun bid'ah, itu dari ajaran Nasrani. Jangan, itu kebiasaan Yahudi, bukan dari Islam. Tegur. Sehingga selamat kaum muslimin dari ajaran-ajaran baru, dalam tanda petik. Yakni ajaran bid'ah. Jangan sampai tercampur di dalamnya al-haq wal batil. Karena Allah SWT berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Wa taktumun al-haq wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencampurkan hak dengan kebatilan. Dan jangan kalian menutupi kebenaran padahal kalian tahu. Khun bin a'azakumullah. Allah SWT peringatkan seperti ini. Dalam Al-Quran, walaupun kisahnya mengenai Yahud, tapi maknanya juga sama, kalian jangan seperti Yahud. Jangan mencampur adukkan antara hak dengan batil. Jangan mencampur adukkan antara sunnah dengan bid'ah. Jangan mencampur adukkan antara tauhid dengan syirik. Jangan mencampur adukkan antara hadis, Quran dengan filsafat. Jangan dicampur aduk. Itu hak Al-Quran dan sunnah. Bahwa filsafat batil. Jangan dicampurkan antara keduanya. Mempelajari agama Islam, di dalamnya mempelajari filsafat. Apakah filsafat dari ajaran Islam? Man yaqulu bidzalika minal a'immah? Siapa yang berbicara seperti itu dari para imam, imam ahli sunnah? Nah, bahkan sebaliknya para ulama memperingatkan bahaya penyakit ilmu kalam, penyakit mantik. Wa hadhihi kanat tariqatus sabiqin al-awwalin. Demikianlah jalannya para salafus saleh, para sabiqin al-awwalin, mereka mengerjakan atau mempelajari dari Rasul untuk dipahami, kemudian dikerjakan, diyakini. Dipahami, diyakini, dikerjakan. Dan tidak berani menambahkan dari ajaran-ajaran lain. Wa hiya tariqatut tabi'in. Dan demikian pula jalan pengikutnya dari para tabi'in. Yang mengikuti mereka dengan ihsan ila yaumil qiyamah. Wa awwaluhum as-salaf. Yang pertama generasi salaf yang dulu dari kalangan tabi'in al-awwalin, thumma man ba'dahum, kemudian yang mengikutinya setelahnya daripada tabi'it tabi'in. Wa min ha'ula'i a'immatiddin, dan di antara mereka yang mengikutinya adalah para imam-imam yang membawa agama ini, al-mashhud lahum, yang dipersaksikan keilmuannya dan kesalehannya. 'Indal ummatil wasat bil imamah, yani ma'ruf bil imamah 'indal ummatil wasat. Dikenal sebagai imam oleh para ummah kaum muslimin yang tengah. Khonibirna azakumullah, yakni yang lurus, yang tidak menyimpang ke kanan dan kemari, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mereka mengakui keimaman para imam-imam tadi ahlu sunnah. Mereka seluruhnya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah dari madhab apapun. Dan berkata bahwa itu kan madhabnya Hanafi. Karena Ibn Abdul Aziz kan Hanafi. Sama. Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah juga sama. Imam Malik juga sama. Imam Ahmad juga sama. Dan semua para imam, imam ahli sunnah juga sama. Berkeyakinan seperti ini. Seperti apa yang dikatakan tadi. Terima dari Quran dan sunnah. Pahami, kerjakan. Bukan ditarik-tarik, dicocokkan dengan hawa nafsu. Bukan kemudian mereka mencampurkannya dengan ilmu filsafat. Tidak. Bahkan dijaga oleh mereka jangan sampai ada yang masuk dari perkara-perkara yang selain Islam. Jangan sampai masuk dalam syariat ini perkara-perkara yang bukan dari Allah dan Rasulnya, alias bid'ah. Semuanya sepakat dalam masalah ini. La khilafa fi. Enggak ada perselisihan di dalamnya. Fa'an Abi Yusuf. Maka diriwayatkan dari Abi Yusuf rahimahullahu ta'ala, anahu qala li Bishr al-Marisi, berkata kepada Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi adalah tokoh Mu'tazilah. Bishr al-Marisi tokoh Mu'tazilah di zamannya. Berkata Abu Yusuf yang merupakan murid terkenalnya, murid seniornya Abu Hanifah rahimahullah, kata beliau, al-ilmu bil kalami huwal jahlu, wal jahlu bil kalami huwal ilm, wa idha sara ar-rajul ra'san fil kalami qila zindiq aw rumiya bi zandaqah. Kata Abu Yusuf kepada Bishr al-Marisi, ketahuilah, al-ilmu bil kalami huwal jahlu, ilmu tentang ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik, itu adalah kebodohan. Ilmu tentang filsafat adalah kebodohan. Wal jahlu bil kalam, sedangkan kebodohan tentang ilmu filsafat adalah keilmuan. Kalau dia dikatakan, ayo belajar filsafat, enggak mau. Saya enggak mau tahu ilmu filsafat. Itu adalah keilmuan. Orang tadi berarti berilmu. Dibalik oleh Abu Yusuf. Dan ini dikatakan kepada tokoh Mu'tazilah, Bishr al-Marisi. Kenapa dikatakan kalimat ini? Karena Bishr al-Marisi dan yang bersamanya dari para Mu'tazilah mencampurkan Quran dan Sunnah dengan ilmu kalam, dengan ilmu mantik, ilmu filsafat, ilmu Yunani, ilmu kafir, dicampurkan oleh mereka. Kemudian diselewengkan sekian makna hadis, sekian makna ayat kepada apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya. Maka tahu Abu Yusuf dan para ulama bahwa bibitnya, perusaknya adalah ilmu kalam tadi. Ketahuilah bahwa orang yang ngerti ilmu kalam itu berarti dia bodoh. Dan orang yang bodoh tidak mau tahu ilmu kalam, maka dia orang pinter, orang yang berilmu. Dan orang yang dikatakan sara ra'san fil kalam, yang menjadi tokoh ilmu kalam, qila zindiq, dikatakan orang itu zindiq. Zindiq kaum sesat. Aw rumiya bi zandaqah, atau dituduh dengan zandaqah, dituduh dengan kezindikan, kesesatan. Kata pensyarah, kata Ibn Abdul Aziz, yang dimaksud oleh beliau, oleh Abu Yusuf, arada bil jahli bihi i'tiqada adami sahhatihi. Orang yang ahli filsafat itu bodoh. Iya, dikatakan bodoh karena dia bodoh, enggak mengerti haramnya ilmu filsafat. Enggak mengerti bahwa ilmu filsafat itu batil dari orang-orang kafir. Fa inna dhalika ilmun. Nah, kalau sebaliknya orang yang dikatakan mengerti ilmu tadi, bahwasanya ini batil, itulah ilmu nafi'. Yang tahu bahwa ilmu kalam itu batil sehingga dia tidak mau mempelajarinya, maka dia alimun. Lianna hadal ilm ilman nafi' au arada bihil i'rad. Yani orang yang dalam keadaan berpaling dari ilmu kalam karena tahu ilmu kalam ini jelek, berarti dia punya ilmu. Orang yang tidak mau menengok dan tidak mau menganggap ilmu filsafat sebagai ilmu, maka orang itu berarti punya ilmu, mengerti ilmu-ilmu Quran wa sunnah. Fa inna dhalika yasunu 'ilma ar-rajul wa 'aqlahu. Maka ilmu tadi menjadikan orang tadi selamat dari ilmu filsafat. Qul fa inna a'udzukumullah, ilmu filsafat itu sungguh demi Allah merusaknya seperti jin yang merasuki seseorang. Kalau jin merasuki seseorang, maka orang itu dikatakan majnun. Demikian pula orang yang terkena filsafat, sungguh cara berpikirnya seluruhnya berubah. Min awalihi ila akhiri, dari awal sampai akhirnya berubah semua cara berpikirnya. Kamu mau berdebat dengan dia, gak akan ketemu. Gak akan ketemu. Berapa hari, berapa bulan gak akan ada titik temunya sama sekali. Kenapa? Cara berpikirnya sudah tidak sama. Kalau kita berbicara sesama kaum muslimin, walaupun awam, dia pasti ketika dikatakan qala Allah, dia akan mengatakan, oh iya, ada di Quran ya. Ada, Pak, ini ayatnya. Langsung terima. Kenapa? Fitrah. Saya muslim, ya harus tunduk pada Quran. Ini, Pak, hadisnya. Oh, ada hadisnya. Sahih, sahih. Diterima oleh dia. Tapi kalau filsafat, sebentar. Sebelum turun Al-Quran, sebelum diutusnya Rasul, akal sudah Allah beri. Berarti akal lebih dulu daripada Quran dan Sunnah. Lihat cara berpikirnya. Akal lebih dulu katanya dari Quran dan Sunnah. Sebelum Quran turun, sebelum Rasul diutus, akal sudah ada pada kepala-kepala manusia. Sehingga harus diukur Quran dan Sunnah dengan akal dong. Akal yang menjadi pokok, bukan Quran dan Sunnah yang menjadi pokok. Sudah terbalik 180 derajat. sudah tidak mungkin bisa diskusi. Tidak mungkin. Dan kalau kamu diskusi dengan mereka, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, mereka marah. Kalau kamu bawa ayat, bawa hadis, bawa ayat, kita tidak bisa diskusi, katanya. Bayangkan. Mereka marah, katanya tidak bisa diskusi. Dan ini kejadian. Di kampus IAIN di Jogja, kejadian demikian. Ketika diskusi, ada satu orang yang dengan polosnya, tapi masalah itu ada dalam Quran demikian. Begitu bicara masalah lain, dalam hadis ada riwayat ini, riwayat itu. Dalam marah mereka. Kamu kalau bawa Quran, bawa hadis, bawa Quran, bawa hadis, kita gak bisa bicara. Jangan dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran. Aneh. Cara berpikirnya sungguh aneh, wallah. Aneh, dari mana kita paham ini orang, kenapa kepalanya? Kerasukan jin. Jin filsafat namanya. Kerasukan jin, jin ilmul kalam. Maka Abu Yusuf menyatakan, sungguh orang yang belajar ilmul kalam, berarti dia bodoh. Orang yang menghindari ilmul kalam, dialah orang pinter. Kemudian dikatakan selanjutnya, wa anhu aydan annahu qala. Dan juga dari Abu Yusuf, bahwa Abu Yusuf menyatakan rahimahullah, man talabal ilma bil kalami tazandaqa. Wa man talabal mala bil kimya aflas. Wa man talab gharibal hadithi kadab. Kata beliau juga, siapa yang mencari ilmu dengan ilmu kalam, dengan ilmu mantik, maka dia jadi zindiq. Dan siapa yang mencari harta, mencari keuntungan dengan permainan kimia, permainan sulap, permainan sihir, aflas, dia akan bangkrut. Wa man talaba gharibal hadithi kadzab, dan barang siapa yang mencari-cari hadis-hadis yang aneh, maka dia akan berdusta nantinya. Akan berdusta atas nama Rasul. Mencari hadis-hadis yang aneh, tentunya dia akan mendapatkan hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang ba'if. Itu dari tokoh madhabnya Abu Hanifah. Murid terkenalnya Abu Hanifah Nu'man rahimahullah. Sekarang dari madhab Syafi'i, imamnya, Imam Muhammad ibn Idris Syafi'i rahimahullah berkata, dinukilkan di sini oleh Ibn Abdul Aziz juga, hukmi fi ahlil kalami an yudrabu bil jaridi wal ni'al. Hukumku bagi orang yang mempelajari ilmu kalam untuk dipukul dengan pelepah-pelepah kurma dan dengan sendal-sendal. Al-jarid itu sesungguhnya calon bunga kurma yang belum mekar, yang besarnya seperti pukulan kasti lebih besar lagi. Itu yang namanya al-jarid. Pukul dengan jarid wal ni'al. Wa yutafu bihim fil asyairi wal qabail. Dan kemudian diedarkan, dikelilingkan ke kabilah-kabilah, ke suku-suku, kepada seluruh masyarakat, sambil diumumkan dengan dipukul dengan sendal, dipukul dengan pelepah korma, dikatakan hadza jazaa'u man tarakal kitab was sunnah wa aqbala 'ala 'ilmil kalam. Inilah balasan orang-orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan lebih memilih ilmul kalam. Qanafirna a'azakumullah. Demikian ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ucapan Imam Syafi'i ini dinukil oleh Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib, manaqibnya Imam Syafi'i. Dan juga Al-Khatib Al-Baghdadi menulisnya dalam kitab, atau menukilnya dalam kitab Syaraf Ashabul Hadith. Dan juga Al-Dhahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Wa la'alla hadha mutawatirun 'anil imam. Dan sepertinya ucapan Imam Syafi'i ini mutawatir dari beliau. Ini bukan tidak dengan sanad. Dengan sanad sampai kepada Imam Syafi'i, dan bukan satu lagi, sampai dikatakan mutawatir. Mutawatir itu artinya benar-benar terbukti, tidak mungkin dusta, bahwa itu benar-benar ucapannya Imam Syafi'i rahimahullah. Man tazandak, man tamantak faqad tazandak. Barang siapa yang bermantik, dia jadi zindik. Dan hukumku bagi mereka-mereka yang mempelajari ilmu kalam adalah untuk dipukuli dengan pukulan dari pelepah korma dan dengan sendal, dan dikelilingkan ke masyarakat sambil diumumkan, ini balasan bagi orang yang meninggalkan Quran dan Sunnah dan mempelajari filsafat. Dan juga Imam Syafi'i pernah berkata dalam syairnya, dan syair lebih-lebih lagi mereka hafal, murid-muridnya dan murid-muridnya murid-muridnya, mereka menghafal syairnya dari Imam Syafi'i. Di antara bait-bait syairnya beliau berkata, kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun illa al-hadith wa illa al-fiqh fi al-din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma sima dhaka wa sawish ash-shayatin. Kata Imam Syafi'i, yang namanya ilmu adalah ilmu al-Qur'an, sedangkan ulum selain Qur'an mashghalatun. Ilmu selain ilmu Qur'an hanya menyibukkan saja. Illa al-hadith wa illa al-fiqh, kecuali hadis dan kecuali fiqh dalam agama. Selain itu semuanya hanya masyghalatun, hanya menyibukkan. Al ilmu makana fihi qala haddatsana, yang namanya ilmu adalah yang di dalamnya ada haddatsana. Haddatsana fulan an fulan an fulan. Ini ilmu hadis. Wa ma siwa dzak, dan yang selain itu wasawisu syayatin. Selain itu hanya bisikan-bisikan syaitan. Qul inna a'udzubikumullah. Imam Syafi'i rahimahullah dari madhab kita dan kalian di Indonesia menyatakan dengan tegas bahwasanya yang namanya ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul. Ilmu adalah yang ma fihi qala haddatsana, yang di dalamnya ada kalimat haddatsana haddatsana haddatsana. Yani riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ma siwa dzalik aw siwa dzaka wasawisu syayatin. Adapun selain itu hanya bisikan-bisikan syaitan. Hanya bisikan-bisikan syaitan. Kalau kamu dapat Quran, qala Allah taala, kemudian membaca hadis yang sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pegang. Kalau kamu kemudian terbersit pikiran, bukankah, berarti, jadi begini. Kalau enggak begini, berarti begitu. Iya, kayaknya ini tidak tepat ayat ini. Hati-hati. Itu wasawisu syaitan. Kalau menyatakan kayaknya hadis ini tidak seperti apa yang dipahami oleh para ulama. Kayaknya para ulama itu salah semua. Kayaknya maksudnya kesini. Itu wasawisu syaitan. Jangan sampai engkau seperti fulan. La takun misla fulan. Jangan seperti fulan yang ketika baca Quran kemudian membaca inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan di muka bumi khalifah. Padahal ja'ilun itu setahu saya pelajari dalam ilmu bahasa Arab membutuhkan dua maf'ul, menjadi berarti maknanya menjadikan titik-titik menjadi khalifah. Titik-titik apa ya? Jangan-jangan teorinya Darwin benar. Jangan-jangan teori Darwin benar. Ini wasawisu syaitan. Bisikan-bisikan syaitan. Kenapa bisikan syaitan? Apakah pernah ada yang mengatakan seperti teori Darwin dalam ayat ini? Dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'is tabi'in, para ya'imah, para imam, imam ahli tafsir, Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, dan sekian para ulama ahli hadis, Imam At-Tabari, dan lain-lainnya. Apakah mereka ada satu saja yang menyatakan ini berarti memungkinkan bahwasanya Allah menyatakan dalam ayat ini, Allah menjadikan sesuatu titik-titik menjadi khalifah, yakni menjadikan apa yang sebelum manusia menjadi manusia. Ada dari monyet maksudnya. Na'udzubillah. Berarti dia mengatakan Adam itu monyet, kan begitu. Apakah bukan kufur? Tapi orang itu bangga. Bangga. Subangga-bangganya. Wah. Saya diberi kecemerlangan berpikir. Saya gak nginget dan gak terpikir sejak berapa puluh tahun. Sampai saya setua ini baru terpikir, katanya. Dan para ulama gak ada yang sejenis saya. La ilaha illallah GR. Para ulama gak ada yang sejenis saya, katanya. Maka dia ungkapkan dalam bentuk makalah. Dimuat dalam satu majalah atau dalam satu koran. Wallahu alam. Dibaca oleh Jil. Wah. Ini pemikiran cerdas diundang. Diundang ke para Madinah. Dibangga-banggakan inilah orang yang hebat dan seterusnya. Ya dipujinya sama orang sejenis. Monyet dengan monyet. Kenapa terjadinya kesesatan seperti ini? Karena dia tidak mau tunduk kepada apa yang telah dipahami oleh para sahabat, pada tabi'in. Lancang. Memikirkan sesuatu hanya dengan akalnya sendiri, kemudian tidak bertanya kepada para mufassirun, para ahli tafsir, para ulama, dan para sahabat yang langsung berguru kepada Nabi. Yang kalau saja pendapatmu benar, niscaya para sahabat lebih tahu duluan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul inna a'udzubikumullah. Akhirnya zindiq. Akhirnya jadi zindiq. Wa dzakara ashabil fatawa. Dan juga dalam fatwa disebutkan oleh ashab, yang maksudnya ashab dalam madhabnya, annahu law awsa li ulama'i baladih la yadkhul mutakallimun. Kata pakar-pakar ilmu fikih dari madhab Hanafi, kalau ada seorang berwasiat ketika akan wafat, harta saya ini sepertiganya untuk para ulama di negeri ini, maka para ahli filsafat tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena mereka bukan ulama. Lihat fatwa mereka. Karena mereka bukan ulama. Dan ilmu filsafat bukan ilmu. Karena filsafat bukan ilmu. Sehingga seorang yang alim filsafat, doktor filsafat, dia bukan alim. Kalau dikatakan bagikan, harta saya sepertiganya, sekian miliar ini untuk ulama di negeri ini. Maka yang termasuk di dalamnya hanya mereka-mereka yang ahli fiqh, ahli hadis, ahli tafsir. Adapun ahli filsafat tidak dapat. Kenapa? Mereka bukan ulama dan filsafat bukan ilmu. Demikian pula dikatakan wa ma fiha min kutubil kalam. Kalau ada seorang yang berkata, buku-buku saya dan semua kitab-kitab saya, kitab-kitab ilmu saya, bagikan kalau saya wafat. Ini fatwa atau wasiat. Qala, maka yang dibagikan hanya kitab-kitab ilmu. Kitab filsafat tidak. Kenapa demikian? Karena itu bukan buku ilmu. Jadi kalau ada seorang mengatakan, kitab-kitab saya, kitab-kitab ilmu saya, bagikan kepada mereka para tulabul ilm kalau saya wafat. Ini wasiat, harus dikerjakan. Ketika wafat, yang dibagikan hanya buku-buku ilmu. Adapun filsafat tidak. Tidak termasuk di dalam kalimat kitab ilmu. Karena filsafat bukan ilmu. Khanifin a'azakumullah. Fakaifa yuramul wusul ila ilmil usul bighairi ittiba'i ma ja'a bihi rasul. Maka bagaimana diharapkan akan sampai kepada ilmu usul kalau tidak ikut Rasul? Bagaimana akan sampai kepada prinsip-prinsip dasar agama ini kalau tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Laqad ahsana al-qa'il, sungguh sangat bagus ucapan seorang penyair. Ayuhal muqtadi li talabi ilman, li yatlubi ilman. Kullu ilmin 'abdun li ilmi ar-rasuli. Tatlubu al-fara' kay tusahhih aslan, kayfa aghfalta 'ilma asl al-usul. Kata beliau, ayuhal muqtadi liyatluba ilman, wahai orang yang menambah dirinya atau semangat untuk menambahi dirinya dengan ilmu, untuk mencari ilmu, ketahuilah, yakni wahai para tulabul ilm, ketahuilah sesungguhnya semua ilmu merupakan abdun li ilmi rasul, semua ilmu itu di bawah sebagai budaknya ilmu Rasulullah SAW, sebagai bawahan yang rendah di bawah ilmu Rasulullah SAW. Tatlubul fara' kaitu sahih aslan, apakah engkau mempelajari cabang-cabangnya untuk memperbaiki pokok? Mempelajari cabang-cabang untuk memperbaiki pokok. Ini keanehan. Kaifa aghfalta ilma aslil usuli, bagaimana engkau lalai dengan ilmu dasar yang paling dasar? Itu ilmu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu adalah ilmu aslil usuli, ilmu dasar yang paling dasar. Dan jangan lupa istilah beliau di awal pembahasan kita bahwa usul maksudnya akidah. Bagaimana engkau membahas akidah, memperbaiki akidah, tapi dengan ilmu-ilmu yang bukan dari agama ini. Lihat kaum filsafat. Ketika mempelajari filsafat untuk apa? Kata mereka mempelajari akidah. Kalau kamu beli kitab-kitab mereka, judulnya Tauhid. Tauhid, akidah, tapi isinya bahwasanya namanya ada itu ada sekian macam, ada itu dikatakan ada adalah karena pembahasan ada, judulnya prinsip ada. Alhamdulillah, dan terus filsafat yang dibahas dari A sampai Z, alam ini begini, alam itu begitu, semuanya dengan akal-akalan. Maka kita katakan dengan apa yang dikatakan oleh penyair ini, apakah engkau mencari ilmu-ilmu rendahan untuk memperbaiki ilmu usul, ilmu yang merupakan dasar agama, dan kalian lupakan ilmu aslil usuli, ilmu dasarnya, ilmu dasar-dasar tadi, dasarnya akidah, yaitu ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Assalamu taufik wal afiyah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.